Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada beberapa hari yang lalu kita telah mengkaji tentang ayat-ayat, yang karena ayat-ayat ini nama surat ini menjadi nama satu surat yang disebut dengan surat Al-Maidah. Maidah artinya meja yang penuh dengan hidangan. Iya. Apakah meja yang penuh dengan hidangan itu turun atau tidak, itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan turun, ada juga yang mengatakan tidak turun. Yang mengatakan turun, ada yang mengatakan ketika itu turun, bentuk-bentuk hidangannya apa-apa saja. Ada juga yang tidak menjabarkan itu. Tetapi di perbedaan pendapat itu ada satu hal yang pasti, bahwa Allah mengabulkan doa hambanya. Apakah hambanya mau menerima atau tidak, itu menjadi catatan penting. Ketika dia menerima nikmat itu dengan penuh kesyukuran, maka Allah menambahnya. Ketika nikmat yang diberikan Allah itu dikufuri, maka inna azabi lasyadid. Pada kajian ayat 115 kita menemukan kaitan yang erat pada ayat 116 yang kita kaji pada hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Allahu ya Isa ibna Maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa in kuntu qultuhu faqad 'alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah saya dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, subhanak, maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika saya pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan saya tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau mau mengetahui perkara yang gaib. Ayat 116 ini terkait erat dengan 115. Doa yang diucapkan pada ayat ini dijelaskan kepada siapa kita berdoa. Tentu saja kepada Allah Al-Wahidul Ahadus Somad, Allah yang Esa, dan dia sumber penolong kita, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Maka pada ayat ini dikatakan, wahai Isa, apakah engkau telah mengatakan jadikan saya dan ibuku sebagai Tuhan? Karena apa? Kesalahan fatal apabila seseorang bermohon meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau meminta bantuan doa kepada manusia seperti kepada Isa atau kepada ibunya yang bernama Maria. Tentu saja ini adalah kesalahan yang dinafikan oleh Allah pada ayat 116 ini, dan Nabi Isa sendiri pun menafikannya. Bagaimana Ustaz Fajrul melihatnya? Ya. Dalam ayat 116 ini juga ketika Allah berfirman, wahai Nabi Isa, wahai Isa bin Maryam, anta qulta linnas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Maka ketika Allah mengatakan, apakah kamu mengatakan jadikanlah aku, apakah kamu mengatakannya kepada kaummu bahwasanya engkau Tuhan dengan ibumu, kira-kira begitu kan. Tapi Allah, Rasulullah mengatakan dengan membahasakan firman Allah, membahasakan apa, nabi, bahasa Nabi Isa, subhanak ya Allah, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laysa li haq, tidak pantas aku mengucapkan perkataan seperti ini padahal itu tidak adalah hak bagiku. Tapi kadang orang yang namanya ingin membelotkan atau ingin orang itu tidak tertandingi pada saat itu, maka berusahalah mereka dengan segala cara, orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Isa ini selalu mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ada tambahan dari Ustaz Safiar atau Ustaz apa tentang masalah Nabi Isa? Ya, saya melihat ini adalah gambaran tentang posisi hari kiamat. Jadi di hari kiamat nanti Allah akan membangkit semua manusia, dan janji Allah itu benar. Sebenarnya kita harus belajar dari posisi seperti ini, bahwa semuanya akan terang, semuanya akan jelas, termasuk juga qadiyah atau permasalahan tentang proses penuhanan Nabi Isa, iya, atau diangkat dia sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena ini tidak boleh dibiarkan. Walaupun di dunia ini belum ada sebuah kejelasan dari Allah, tapi bukan berarti dia tidak selesai nantinya. Pasti selesai. Kenapa? Allah berjanji tidak akan ada sebuah permasalahan kecuali Allah memberikan jalan keluarnya pada hari kiamat. Yeah. Nah, sebenarnya jalan keluar itu sudah ada di dunia, yaitu lewat Al-Quran. Cuma kan tidak ada yang sifatnya jabar, pemaksa. Ya, sifatnya tawaran. Ini tawaran saya, kata Allah. Ya, ini Al-Quran. Coba anda pelajari. Oh, enggak mau. Ya sudah, bukan salah Allah, tapi salah manusianya. Iya. Nah, kita melihat di sini sebuah pemaknaan dari Allah. Anta qulta linnas. Betul enggak kamu katakan kepada orang-orang ini? Ambil, jadikan saya dan ibu saya dua unsur Tuhan selain Allah. Nah, sebenarnya jawaban yang ini kan la maqultu, kan gitu aja kan. Iya. Oh, enggak pernah, aku enggak pernah mengatakannya. Tapi Nabi Isa mengatakan subhanak. Ini menunjukkan bahwasanya perkara ini sangat hebat. Maha suci Engkau ya Allah. Bukan hanya tidak, tapi satu pun tidak ada yang berhak untuk itu di alam ini, termasuk aku. Iya. Artinya apa? Kalau Nabi Isa mengatakan enggak pernah, bisa saja orang lain mengatakan iya. Tapi ketika subhanak itu, Nabi Isa menidakkan untuk dirinya dan juga menidakkan untuk semua yang lain. Iya. Termasuk dewa-dewa, termasuk tuhan-tuhan yang dijadikan sebagai alat-alat untuk penyembahan. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ini hakikat manusia sebenarnya. Aku tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang tidak kapabilitasku di situ. Ya, mana mungkin saya sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau sekutu Tuhan, saya aja diciptakan dari yang tak ada, kemudian ada, kemudian tak ada. In kuntu qultuhu faqad 'alimta. Apa yang kukatakan itu semua sudah tercatat. Ta'lamu ma fi nafsi wa la 'alamu ma fi nafsik. Ya, Nabi Isa ini orang jujur. Dia mengatakan, engkau tahu apa yang dalam hatiku, dan aku tidak pernah tahu bagaimana kebijaksanaanmu. Sebetulnya ada hal yang dicermati di situ ketika ditanyakan Allah kepada Nabi Isa tentang hal yang diisukan dia menjadi Tuhan. Jawaban itu memang sangat sangat mengandung arti tauhid. Artinya Nabi Isa ini betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan subhanak. Nah, gitu. Contoh lainnya seperti begini, kalau kita di Arab itu selalu orang, kalau ketika orang Arab itu kalau kita bertanya kepada orang Arab itu, sudah sholatkah engkau? Dia tidak menjawabnya sudah sholat, tapi dia menjawabnya dengan alhamdulillah. Begitu. Betul. Ucapan inilah sebetulnya yang mesti kita budayakan, sehingga betul-betul keimanan kita kepada Allah itu bertambah. Tidak sekedar menjawab sesuai dengan pertanyaan itu. Ada segi dari kita kemukakan itu dari keimanan ya, tauhid kita kepada Allah, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Karena tidak perlu, oh saya kok enggak begini, saya kan begini-begini, tidak. Subhanaka ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Jadi tidak memponis sebarang mau kita saja kan. Karena tak perlu kita paksakan pengakuan kita. Allah lebih tahu. Lebih bagus kita mengucapkan pujian itu kepada Allah. Subhanaka. Begitu. Baik, para pendengar RR rahimakumullah, di sini kalau kita cermati dalam ayat 116 dari surah Al-Maidah itu sendiri, ada 3 poin dalam ayat ini yang harus kita cermati. Yang pertama, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakan. Ini merupakan pensucian Isa akan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi Isa dia sudah nabi, bahkan Rasulullah s.a.w. Ya. Ya. Mereka ini mengakui kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala. Noh konon kita, kita manusia yang lemah, bersegeralah kita mengakui keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kecilkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, in kultu kultuhu faqad alimtahu, jika saya pernah mengatakan maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Allah lah yang maha mengetahui atas segala-galanya. Didasari kita belum tahu, Allah berikan pengetahuan kepada kita, kemudian kita mengetahui, kita jalan salah, maka Allah berikan hidayah kepada kita. Tidak ada tempat meminta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan saya tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Pada hakikatnya Nabi Isa alaihi salam merupakan Rasulullah dan merupakan utusan Allah subhanahu wa ta'ala, lebih mengetahui, dia mengetahui sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini dengan rasa rendah dirinya dia menyatakan, engkaulah ya Allah yang maha mengetahui apa yang engkau berikan. Ini saja sekedar tambahan. Iya, benar sekali. Jadi di sini terlihatlah keimanan yang dianut oleh umat Islam itu keimanan yang sangat logis, rasional, sangat rasional, bukan buat-buatan saja. Iya, ketika kekuatan iman itu diserahkan kepada zat yang layak menerimanya. Betul. Allah subhanahu wa ta'ala, bukan diberikan kepada manusia sesuci apapun dia tidak layak. Betul. Untuk menerima ketuhanan yang maha agung itu. Betul. Kepada seorang wanita yang maha suci sekalipun tidak layak untuk diberikan status ketuhanan itu. Jadi ada agama, ada umat yang berdoa mengakui kekuatan iman tetapi diberikan kepada manusia. Iya. Ini rancu. Keluar dari. Bagaimana dia beriman tetapi keimanannya diwujudkan kepada sosok manusia yang lain? Nah, di sini kalau kita cermati, Ustaz. Iya. Kalau kita memberikan satu hal yang tidak layak, ketuhanan, sifat ketuhanan itu kepada manusia, berarti kita yang kita tuhankan itu mengambil manfaat dari kita. Iya. Sedangkan kalau kita memberikan sifat ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan lagi kepada kita. Iya, benar. Bukan saya. Yang kita sanjung itu memberikan manfaat, tetapi Allah mengambil manfaat, tapi Allah memberikan manfaat sama iya. Ada manfaatnya. Karena memang yang namanya Tuhan itu harus memiliki sifat al-alim. Betul. Yang maha mengetahui, lam yasbik hujahl, yang tidak dilalui dengan kebodohan sebelumnya. Kalau manusia pasti banyak tidak tahunya. Iyalah. Di sini Nabi Isa mengatakan, wala a'lamu ma fi nafsik, aku banyak tidak tahuku karena aku adalah manusia biasa. Betul. Dan zat yang Tuhan itu dia akan mengetahui alamul huyub. Innaka anta alamul huyub. Sedangkan Nabi Isa banyak hal-hal yang tidak diketahui. Dia tidak tahu buah pir ini sudah masak atau tidak. Rupanya pas dilihat, oh rupanya belum masak buah ini. Karena apa? Karena dia adalah manusia biasa. Subhanallah. Saya melihat di sini adalah sebuah inti tauhid yang diajarkan Allah kepada kita untuk dijadikan sebuah pemikiran bahwa sebenarnya konsep ketuhanan dalam Islam itu sudah jelas, tuntas, dan sangat rasional. Maka oleh sebab itu umat Islam harus menegakkan ini dengan qaulul haq, dengan ucapan yang benar, dengan sebuah sifat yang tauladan, dan betul-betul lah menegakkan itu. Nah, jadi dalam dakwah ini kan tentu aja proses. Iya. Islam memproses ini dengan sebuah dialog yang sangat baik, sehingga banyak orang-orang yang tersesat bisa mengikuti ajaran Islam tanpa dia harus mengorbankan sesuatu yang sifatnya berbahaya bagi dirinya dan lain sebagainya. Iya. Artinya dia masuk atau dia mengakui keislaman atau mengakui kebenaran Islam melalui sebuah pemikiran dan kesadaran penuh gitu. Iya, saya melihat Ustaz Hanafi, Ustaz Fajrul dan Ustaz Safiar bahwa tauhid mengesakan Allah, kekuatan iman itu adalah nikmat. Betul. Itu bukan beban. Jadi kita merasakan dampak positif dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dikabulkan atau tidak dikabulkan doa, ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala bersama kita, itu sudah lebih hebat dari dikabulkan doa itu. Iyalah. Ketika disebutkan innallaha ma'asabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kok orang bilang enak suruh sabar-sabar, kalau coba dapat musibah sendiri baru tahu gimana pahitnya sabar itu. Itu karena dia tidak beriman. Kalau dia beriman, dia yakin betul. Karena pada waktu ada musibah dan dia sabar, bukan saja nikmat dia dapat, Al-Mun'im, pemberi nikmat pun bersama Allah, dengan dia. Allah Subhanahu wa taala ketika bersama kita, semuanya sudah tidak ada apa-apanya lagi. Betul. Innallaha ma'asabirin. Jadi keimanan, ketauhidan itu adalah nikmat yang harus dirasakan oleh setiap orang, sehingga dia tidak merasa enak aja suruh-suruh tauhid. Padahal sebenarnya tauhid itu kita pertanyakan nikmat atau beban. Betul. Kalau beban dia akan menumbel. Tapi kalau itu nikmat, kebutuhan, keperluan dalam jiwa ini, maka ketika diajak untuk bertauhid, dia pun dengan sukarela akan menerima itu. Maka saya melihat tauhid dalam Islam adalah tauhid pembebasan. Iya. Tauhid pembebasan manusia dari keterkungkuman dan ketergantungannya kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Iya. Dia tidak lagi menjadikan hartanya sebagai Tuhan, jabatannya sebagai Tuhan, kekuasaannya sebagai Tuhan. Dia tidak akan menjadikan pasangan hidupnya sebagai Tuhan. Dia tidak akan takut lagi kepada orang-orang kecuali hanya kepada Allah. Benar. Dan inilah hakikat kemerdekaan yang sebenarnya. Tidak ada merdeka kecuali inilah. Umar bin Khattab pernah berkata, bagaimana Ustaz Hanafi? Ketika aku masuk Islam, maka Islam membebaskanku dari penyembahan kepada manusia kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin yang penjabaran dari apa yang kata Ustaz Anam sampaikan tadi. Jadi selama hari ini dia ini akan berdampak ya kepada proses batin itu sendiri. Ya, kalau kita temukan, maka banyak ayat yang ditutup dalam ayat suci Al-Qur'an dengan perkataan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang beriman itu tidak takut dan tidak sedih, tidak gentar dan tidak gundah. Karena apa? Ketika Allah bersama dirinya, apalagi yang harus dia cari? Tentu saja ini adalah jaminan yang tidak ada jaminan melebihi jaminan firman Allah Subhanahu wa taala. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Hanafi, Ustaz Fajrul, Ustaz Safiar mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kajian kita hari demi hari dapat menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.